الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فلنبدأ عزكم الله كتاب الشكر kepada الله تبارك وتعالى yang telah memberi kemudahan kepada kita menyelesaikan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, kitab yang berjudul Ishratun Nisa, yang berisikan tentang pedoman-pedoman rumah tangga dari riwayat-riwayat hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah terselesaikan walaupun tidak semuanya dibaca. Walaupun tidak, sudah kita lalui dari mulai awal sampai akhir kita. Dan insyaallah ta'ala kajian kita malam hari ini ialah menjelaskan tentang masalah kaidah-kaidah tafsir. Jadi bukan ngaji tafsir Al-Quran, ayat ditafsirkan. Tetapi yang dibahas ialah bagaimanakah kaidah-kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga masuknya pada pembahasan ilmu alat. Kalau nahwu, itu kaidah supaya bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat. Kitab Gundul, grammar Arabi. Ini mungkin kalau dibahasakan grammar Quran, gitu ya. Ilmu alat untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat dalam Quran berkait dengan bagaimana cara menafsirkannya, cara pemahamannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan semua ulumul Quran. Walaupun azzaqumullah perlu dipahami. Prinsip yang disepakati oleh para ulama ketika menjelaskan keutamaan sebuah ilmu, mereka menyatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, yang artinya syaraful ilmi, kemuliaan ilmu itu, bi syarafil ma'lum, dengan kemuliaan sesuatu yang diilmui. Kita ini mengilmui tentang apa? Sesuatu yang kita ilmu itu kalau dia utama, kalau dia asbal, maka ilmunya menjadi asbal. Maka kata mereka, asraful ulum wa ajalluha, ilmu yang paling mulia, yang paling afdal, ialah semua ilmu yang terkait dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling mulia, yang paling afdal, yang tidak ada yang lebih afdal, lebih mulia daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semua ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Allah, terkait dengan iman kepada Allah, ilmu akidah, terkait dengan kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua merupakan ilmu yang paling afdal. Karena yang diilmui ialah zat yang paling afdal. Barakallahu fikum. Maka ilmu akidah yang menjelaskan tentang ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah, iman kepada Allah, itu ilmu yang paling afdal. Dan juga di antara ilmu yang paling afdal ialah ilmu yang berkaitan tentang kalam Allah, yaitu Al-Quran. Ilmu yang berkaitan tentang firman-firman Allah, khususnya yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Maka semua ulumul Quran, semua ilmu-ilmu Al-Quran itu merupakan ilmu yang paling afdal. Sebab berkaitan dengan kalam Rabbil Alamin, firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Barakallahu. Maka ilmu yang nanti kita pelajari ini disepakati oleh para ulama merupakan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal, yang harus dimiliki, difahami oleh seorang muslim terkait dengan nanti pemahaman dia tentang tafsir ayat Al-Quran. Hadirin azakumullah, perlu saya sebutkan sebagai mukadimah, karena ilmu ini tergolong ilmu alat yang cukup tinggi. Perlu saya kasih wawasan dan kasih mukadimah tentang gambaran ulumul Quran. Ilmu Al-Quran itu sangat banyak. Tidak hanya satu ilmu, tapi di dalamnya itu terdapat berbagai macam ragam ilmu-ilmu yang ada. Yang pertama, ialah ilmu tentang asbab nuzul. Ilmu tentang asbab nuzul, sabab-sabab turunnya ayat. Kita semuanya tahu yang namanya Al-Quranul Karim, ada ayat-ayat yang memiliki asbab nuzul, ada ayat-ayat yang tidak memiliki asbab nuzul. Itu dibahas secara khusus oleh para ulama. Ayat mana saja yang memiliki asbab nuzul, bagaimana keabsahan riwayat tentang asbab nuzul, dibahas rinci. Fungsinya untuk lebih memahami makna ayat tadi sesuai dengan sebab nuzulnya. Sebuah ayat kalau memiliki sebab nuzul, maka pemahamannya disesuaikan dengan sebab nuzulnya. Satu aja. Isi ilmu ini ialah menyebutkan satu persatu ayat mana saja yang punya sebab nuzul. Yang kedua, diperiksa riwayatnya masing-masing, mana yang sahih, mana yang tidak. Dengan diklasifikasi, ada asbab nuzul yang sahih, ada yang dhaif. Ilmu yang kedua, ialah ilmu tentang mufradatul Quran. Yang artinya ilmu tentang kosakata-kosakata Al-Quran, mufradat. Isi ilmu ini ialah menjelaskan kata per kata dalam Al-Quran yang jarang digunakan atau perlu adanya penjelasan. Jadi semacam kamus, paham ya? Semacam kamus yang biasanya ditartib oleh para ulama dengan huruf hijaiyah. Lafaznya itu ditartib dengan huruf hijaiyah. Jadi kalau kamu membaca Al-Quran, kalau ada lafaz dalam Al-Quran, kamu susah maknanya apa ini? Bisa merujuk kepada kitab yang namanya Mufradatul Quran, kosakata-kosakata Al-Quran. Kalau lafaznya didahului dengan huruf ba, lihat di bagian huruf ba. Dan diterangkan panjang dan lebar oleh penulisnya, dan seringkalinya diterangkan secara bahasa. Diterangkan secara penggunaannya dalam Al-Quran. Paham ya? Ini ilmu mufradatul Quran. Paham ini? Ini seperti kayak kamus hadis. Ada sebuah hadis atau lafaz yang susah dipelajari di bacaan buku kamus hadis. Namanya syarah gharibul hadis, syarah lafaz hadis yang susah. Yang ini Al-Quran. Paham ya? Ini pun juga menunjang tafsir. Menunjang tafsir. Justru buku ini termasuk buku yang betul-betul sangat diperlukan oleh para ulama dalam tafsir. Sehingga dia tahu pecahan kata-kata masing-masing. Dan dia tahu penggunaannya masing-masing. Ini digunakan pada ayat ini, maknanya ini. Ini digunakan di ayat yang ini, maknanya demikian. Ada kemarahan. Contoh. Lafaz ummat. Ummatun. Apa sih ummat? Ummat-ummat. Apa itu ummat? Sekelompok orang. Gitu ya? Sekelompok orang. Ternyata dibahas oleh para ulama, kalau kata ummat diawali dengan huruf hamzah gitu ya. Kalau mengecek, lihat di buku kosakata Quran bagian huruf hamzah. Cari ummat. Ternyata diterangkan kata-kata ummat dalam Al-Quran itu memiliki 4 penggunaan. Paham ya? Yang pertama, digunakan kata-kata ummatun itu untuk menerangkan makna sekelompok orang. Ini yang masyhur. Dibuat ayatnya, ini ayatnya. Ada lagi penggunaan yang kedua, kata-kata ummat itu ialah pengajar kebaikan. Dimanakan dengan imam, pemimpin kebaikan. Dibuat ayatnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amin. Sesungguhnya Ibrahim itu ialah seorang ummah. Kana ummatan, seorang ummah. Maksud kamu artikan Ibrahim itu sekelompok, sekelompok orang. Kamu kira? Ternyata di mana kata para ulama yang dimaksud dengan Ibrahim itu seorang ummat, ai mu'alliman lil khair, pengajar kebaikan, pemimpin umat pada masanya. Paham ya? Jadi lain lagi maknanya itu. Ada lagi kata-kata ummah dimanakan dengan fatrah minaz zaman, selang waktu yang lama. Apa bahasa itu? Waktu berselang yang cukup lama. Ya? Tenggang waktu yang cukup lama. Bahkan ayatnya dalam surat Yusuf, wadaka rabba'da ummah, ketika apa namanya Nabi Yusuf di penjara, ada dua yang ikut di penjara didakwai, nah gitu ya, kemudian dua temannya menceritakan mimpinya masing-masing, ditakwil sama Nabi Yusuf. Ditakwilnya yang pertama ini bakal dipancung, bakal disalib, mati. Yang kedua bakal selamat ngasih minum rajanya. Nabi Yusuf mengingatkan kepada yang selamat ini, kamu ingatkan kepada rajamu tentang kasus saya ini. Paham ya? Tapi lupa dia. Sampai akhirnya sang raja tadi mimpi. Nah gitu ya? Mimpi disampaikan kepada seluruh masyarakatnya. Tahu ini apa? Gak ada yang tahu. Baru ingat ini teman-teman segini. Disebut dengan lafaz lainnya wadzakara ba'da ummah. Wadzakara ba'da ummah, dan dia ingat setelah umat. Masa syukur belakang orang. Di mana kata para ulama wadzakara ba'da ummah, orang ini ingat ba'da ummah setelah tengah waktu yang cukup lama. Lama lupa baru ingat pada Nabi Yusuf di penjara. Yang ngerti ilmu takwil mimpi. Pada kata ummah di mana kan fatrah zaman. Ini contoh. Ini dibahas dalam kitab Mufradatul Quran, kosakata-kosakata Al-Quran. Dan juga dibahas dalam buku tafsir tentunya. Artinya para mufassir, seorang ahli tafsir, menggunakan ilmu tersebut untuk menafsirkan ayat. Bali. Apa? Apa terlalu kisah? Kalau nggak paham, belum ngomong sama saya. Pelajaran antum ini sudah naik kelas. Tiga SMA. Paham tadi? Saya ulangi lagi, mungkin yang telat belum korek. Ini masih menjelaskan tentang mukaddimah, pendahuluan, tentang gambaran ilmu Al-Quran. Luas saya. Yang kasih ilmu tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Ini paham salah ya? Yang kedua tadi dibahas, ilmu tentang mufradatul Qur'an, kosa kata ayat Al-Qur'an. Di situ diterangkan beberapa lafaz-lafaz dalam ayat Al-Qur'an yang diterangkan maknanya oleh para ulama. Jadi mulai pecahan-pecahannya, masalah bahasanya, dan yang paling penting, penggunaan lafaz tadi pada masing-masing ayat. Hal-hal ya, ini yang paling penting. Dibutuhkan oleh semua ahli tafsir untuk menafsirkan sebuah ayat. Alhamdulillah ya, ada gambaran dengan jelas itu? Alhamdulillah. Ilmu yang ketiga ialah ilmu tajwid. Ilmu tentang tajwid. Tajwidul Quran. Ini ilmu supaya bisa membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya, baik dan benar. Kapan izhar, kapan idgham, kapan dihunna, kapan bila hunna, kapan ikhfa, kapan islam, kapan mutamatsilain, kapan mutajanisain, dan segala macamnya itu ilmu tajwid. Sehingga membaca ayat Al-Quran itu enggak serampangan, tapi dibaca sesuai dengan kaidah tajwidnya supaya bacaannya tertil. Waradbilil Qur'ana tarsila, diminta untuk mentarsil Al-Quran dengan sebaik-baik. Ini paham atau tidak? Ini dipahami dari mulai sekolah karena TK, SD, dan belajar ilmu tajwid. Ini satu bagian ilmu. Ini ilmu, ini ilmu terkait dengan membaca ayatnya. Paham, membaca ayatnya. Jarang digunakan terkait dengan ilmu tafsir. Jarang digunakan. Ini terkait dengan terkait membaca Al-Qur'annya. Ini mutajwid. Ini nanti ujungnya terkait dengan bagaimana cara seorang muslim bisa membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Karena Rasul memerintahkan kita untuk menghiasi Al-Qur'an dengan suara yang indah. Kata Rasul, Zayyidul Qur'ana fi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Kalau memocok Quran gak pakai tajwid, bubar kabe rasanya. Gak ada seninya, gak ada apa namanya lekak-lekuknya, gak sedap. Mesti dikupin jadi gak enak kabe. Kayak gitu ya. Terus dibaca dengan tajwid, sesuai dengan tajwidnya, dengan tartilnya, Masya Allah. Idhar nampak idharnya, idgham nampak idghamnya, dan segala macamnya. Itu nampak indah. Yes. Ada lagi ilmu yang keempat. Ilmu yang keempat ialah ilmu qiraat. Ilmu qiraat namanya. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Pada ilmu ini dipelajari tentang perbedaan beberapa ahli qiraah dalam melafadzkan beberapa lafadz Al-Quran. Dikenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Qiraah tujuh imam. Ini yang mutawatir. Yang disepakati oleh seluruh para ulama adalah yang menambahkan tiga qiraah lagi. Menjadi qiraah asyara. Qiraah sepuluh imam. Paham? Pada masing-masing imam ini ada perbedaan bacaan pada beberapa lafaz, tidak semuanya. Dan ada beberapa perbedaan terkait dengan kaidah baca Qur'annya. Kalau kita lafaz, alhamdulillah. Misalkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Jawaban, fatabayyanu. Ini kiranya apa ini? Kiranya kalian. Kiranya hafaz. Hafaz an-awasib. Kiranya asib. Ternyata ada sebagian qari yang membaca, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatatabbatu. Jangan apa? Fatatabbatu. Baca. Baca. Itu dibahas dari lima bin. Ilmu qiraah. Paham ya? Lafaznya berbeda. Jadi itu mutawatir, tidak ada masalah. Termasuk qiraah sab'ah. Atau qiraah asyar. Rasul mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan tujuh huruf. Inna allaha nazal qur'ana ala sab'ati ahruf. Allah menurunkan Al-Quran dengan tujuh huruf. Ada yang memaknakan tujuh qiraah tadi. Paham ya? Tujuh qiraah tadi. Para kutub. Faham ya? Ini dibahas dalam ilmu kira-kira. Kira-kiranya Asim, ada kira-kiranya Warash, ada kira-kiranya Syu'bah, ada kira-kiranya Qalun, ada kira-kiranya Ibnu Katsir, ada kira-kiranya Kisai, ada kira-kiranya ini dan segala macamnya. Itu semuanya ahli kira-kirah. Membahas perbedaan beberapa lafaz mereka dalam ayat Al-Quran. Tidak semuanya. Juga dibahas di situ tentang perbedaan kaidah. Kalau hafaz dan asil, yang sebagaimana ada di tempat kita ini. Nanti kira yang lainnya lagi, beda lagi bacanya. Dalam beberapa kesempatan, seperti kira Walsh, itu membaca dengan imalah. Membaca dengan imalah, agak miring bacaannya. Mereka contohkan seperti dalam Al-Quran, وَالشَّمْسِ وَضُحَيْهَا. Wasyamsi wa duhaha. Itu kiraannya kita. Ya. Gitu ya. Ini yang saya ketahui aja. Rinciannya belum saya pelajari. Nah, ini ada ahlinya sendiri-sendiri. Tapi mereka membawakan contoh yang ada perbedaan semacam itu. Yang wawah semua baca. Wasyamsi wa duhaha. Gila. Itu beda. Barakallahu. Fungsi ilmu ini cukup lumayan terkait dengan tafsir. Sebab dengan perbedaan lafaz masing-masing ahli qiraat itu menerangkan lafaz yang lain. Paham ya? Tadi fatabayyanu yang membaca fatatabbatu diketahui tabayyun artinya tatabbut. Cek berita, cross check berita. Paham jawab ya? Ini juga seringkalinya digunakan untuk memperindah baca Al-Quran. Di Indonesia yang paling ahli, Ma'amar. Allah yang harus. Mungkin sering kita mendengar, kak beres baca ini Ma'amar. Jadi kita akan belajar ilmu qiraah. Ternyata, iya kalah di Ma'amar. Tapi dia membacanya jadi satu. Itu yang diperbincangkan di kalangan para ulama. Seharusnya kan dibaca dulu kiraahnya asim, dan asim selesai. Kemudian ganti lagi kiraahnya waras selesai. Ganti lagi kiraahnya coba selesai. Kalau dia tidak. Dalam satu penggal ayat, kata dibaca hafaz, an asim, kiraahnya asim. Kata dibaca kiraahnya waras, Kena di pajak, kurang syuk pak. Nah gitu ya, tidak pernah kan? Ya, masih. Itu bukan dia salah baca, bukan. Emang dia memperhatikan bacaannya pertama, bacaannya asir, bacaannya kedua, bacaannya waras, bacaannya ketiga, bacaannya yang lain. Paham ya? Alek. Ini ilmu yang keempat. Yang kemarin ilmu apa ya? Hah? Ilmu apa tadi? Ilmu qiraah. Antum jangan apa? Yang keempat ilmu qiraah. Ada lagi ilmu yang kelima. Ialah ilmu tentang i'jazul Qur'an. Ilmu tentang i'jazul Qur'an. Apa maknanya? Maknanya adalah ilmu tentang mukjizat Al-Qur'an yang dibahas dalam ilmu ini oleh para ulama ialah upaya untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu memang mukjizat, dibuktikan dari lafaz-lafaz Al-Qur'annya, dibuktikan dari susunan ayatnya, dibuktikan dari tartib suratnya, keterkaitan satu dengan yang lain, dan yang paling penting dibuktikan dengan kandungan maknanya. Ini mungkin gak sempat terdetik di dunia kita ini, ada ilmu kayak gini. Al-Imam Suyuti rahimahullah menulis secara khusus tentang ilmu ini dua jilid atfal. Namanya Muhtarakul Akran fi I'jazil Quran. Dua jilid. Itu dibahas dari puluhan sisi argumentasi yang menunjukkan Al-Quran memang mukjizat. Cuma semata-mata itu ternyata di dalam pembahasannya itu sangat-sangat penting diketahui oleh ahli tafsir. Karena beliau kupas bukan semata-mata Quran mukjizat, enggak. Dia kupas per lafaz. Dibawakan contoh lafaz ini. Kenapa dikatakan mukjizat? Lafaz ini. Kenapa menggunakan lafaz ini? Padahal ada lagi lafaz yang semacam ini. Diterangkan secara bahasanya, kefasihan bahasanya, grammar eretiknya, terkait dengan turun susunan ayatnya, dan yang paling penting terkait dengan maknanya. Sehingga itu menjadi satu bagian dari ilmu tafsir. Barakallah. Dari segi? Hah? Ilmu yang berapa tadi? Tidak apa-apa. Yang keenam. Ada lagi yang namanya ilmu qasasil Qur'an. Ilmu tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu dibahas oleh para ulama. Dibahas secara khusus. Dari mulai kisah yang lebih adab, sampai kisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dalam menerangkan kisah itu, diselitkan yang namanya tafsir masing-masing ayat. Barakallahu fiikum. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah itu mencantumkan secara khusus tentang Siratul Anbiya wal Mursalin, sejarah Nabi dan Rasul, menggunakan ayat menceritakan nama Nabi Adam, disertakan semua ayat yang membahas Nabi Adam, terus ditafsirkan ayat tadi. Barakallahu fiikum. Dalam Al-Quran, kisah yang paling banyak pernah dijawab Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ah, sampai. kelinci. Al-Imam Qabari rahimahullah, Imam Qabari. Sebenarnya kitab yang berjudul Qasasul Anbiya wal Mursalin, kisah Nabi dan Rasul. Dibawakan ayatnya disaksikan dengan sangat. Ayat tentang masing-masing Rasul. Terus tafsirnya dibawakan dengan salatnya sih. Pakai sahab jatuh bulan terangkat. Ini sangat membantu untuk tafsir Quran khususnya ketika ada ayat yang berisikan kisah Nabi dan Rasul. Sangat dibutuhkan oleh ahli tafsir. Hal ini. Mungkin ini Pak. Jadi bahas nomor masalah ini. Kisah ini. Kenapa harus sebagian kisah singkat, sebagian kisah kok panjang dan lebar, rinci dan detail. Hah? Kenapa dibahas? Bahas khusus lagi. Yang berapa itu? Ya kan. Menambah lagi. Apa langsung ke intinya? Ini mau saya masukkan ke intinya. Sudah cukup 6. Mau langsung ke inti, tujuh aja yang inti. Terus, masih tanya terusnya. Satu ilmu inti terusnya sebut. Itu maksimal dulu, yang inti itu bakal atur lagi sekarang ini. Enam cukup. Mau tambah lagi, masing-masing. Ada ilmu tentang aksamul Qur'an. Sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Qur'an. Itu sudah dikumpulkan jadi satu oleh para ulama. Kemudian tentang ilmu tentang muhkam dan mutasyabih, ayat yang mutasyabihat, yang muhkamat, itu dibahas khusus oleh para ulama. Itu dibikin bab-bab khusus ilmu tersendiri. Panjang dan lebar. Ilmu tentang ta'arudul Quran, ayat-ayat yang diduga kontradiksi, kemudian dikompromikan oleh para ulama. Itu tersendiri ilmunya itu. Itu semuanya satu paket terkait dengan ilmu Quran dan terkait dengan ilmu tafsir. Satu ilmu aja dibahas panjang. Paling tidak ada wawasan. Gitu ya. Ilmu yang paling afdal dari ulumul Quran, dari ilmu-ilmu Al-Quran ialah ilmu usulit tafsir. Ini yang mau kita bahas. Ilmu tentang kaidah menafsirkan Al-Quran. Namanya usul tafsir. Atau dengan bahasa lain, kaidah tafsir. Bagaimana prinsip, bagaimana kaidah-kaidah yang harus dipegangi seorang mufassir ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Masyaallah. Ilmu ini meliputi banyak pasal. Mau disebutkan sekarang atau nanti ketika baca kitabnya? Kemana dulu? Singkat. Buka. Mau dikasih gambaran? Apa itu isinya usul tafsir? Hah? Gambarannya? Ialah menjelaskan tentang Al-Quran itu apa. Ini adalah yang terasa di musuh tafsir. Karena berkait dengan tafsir Al-Quran, maka mereka membahas apa itu Al-Quran. Berkait dengan sejarah Al-Quran, kapan ditulis, kapan dikumpulkan. Itu sejarahnya. Sejarahnya. Itu upaya untuk menjelaskan kepada umat validasi Al-Quran. Al-Quran valid, betul-betul tidak ada perubahan sama sekali. Persis sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dibahas lebih dahulu. Ini intinya. Sebelum bahas kaidahnya, jangan dibahas sejarah. Apa namanya di zaman Abu Bakar Siddiq, upaya mengumpulkan Al-Quran. Diteruskan pada masa Umar dan terakhir pada masa Utsman bin Affan sampai jadi menjadi sebuah mushaf, disebutnya mushaf Utsmani. Itu sudah fungsinya untuk menerangkan pada umat valid dari yang buta. Paham ya? Kemudian dibahas masalah sejarah turunnya Quran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awal turun itu ayat apa? Yang terakhir turun itu ayat apa? Ini penting. Ini berkaitan dengan kaidah tafsir tentang nasikh mansukh Al-Qur'an. Mana ayat yang bakal dihapus, mana yang menghapus? Kita harus cari. Mana ayat yang pertama kali turun, mana yang terakhir kali turun? Dibahas saja. Para kawan. Terus kita ayat ini turun di mana? Di Mekah. Namanya ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Ataukah di Madinah? Namanya Madaniyah. Ini turun ketika musafir atau ketika mukim? Turun ketika musim dingin atau musim panas? Turun ketika malam hari ataukah siang hari? Itu sebenarnya para ulama. Itu semuanya mukaddimah-mukaddimah terkait dengan Al-Quran. Fungsinya untuk nanti terkait dengan tafsir Quran. Kalau kita mengetahui perangkat-perangkat tadi, kita ngerti, oh ini turunnya apa namanya tahun ini tahun ini, oh ini Makkiyah, ini Madaniyah. Ketika ada kontradiksi, sama nggak mungkin dikompromikan, berarti yang Makkiyah masuk, yang Madaniyah yang menghapus. Terkait dengan nasikh yang masuk Al-Quran. Hari semua terkait perangkat-perangkat Al-Quran itu semua terkait. Setelah itu baru menjelaskan tentang permasalahan sumber tafsir Quran. Ini mulai masuk pembahasan inti usul tafsir. Dalam menafsirkan Al-Quran, apa rujukan referensi para mufassir? Diterangkan dalam masalah tafsir yang terpuji dan tafsir yang tercela. Kok begitu? Ya dikarenakan ahli tafsirnya macam-macam pemahamannya. Ada yang pemahamannya di atas sunnah, bagus referensinya. Ada yang pemahamannya di atas bid'ah, memuat referensi bid'ah. Jadi ada tafsir sunni, tafsir bid'i. Ada tafsir bil ma'qul dengan akal, ada tafsir bil ma'qul dengan akal. Jumlah dari para ulama. Alia, juga dibahas setelah itu selalu suka tadi. Iya tentang masalah siapa saja dari kalangan para sahabat, para tabiin dan para ulama yang dikenal sebagai ahli tafsir. Dibahas sejarah para ahli tafsir sahabat. Dibahas sejarah ahli tafsir kalangan tabiin. Dibahas sejarah ahli tafsir kalangan asba'ut tabi'in. Sampai kepada buku-buku tafsirnya para ulama. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengetahui keabsahan sanad. Sanad tafsir masing-masing ayat. Penting. Supaya jangan sembarangan menafsirkan ayat Al-Quran. Tafsirnya harus betul-betul bersumber dari Rasul SAW, dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'in. Sahabat Ibn Abbas, dibahas rinci sanadnya. Siapa saja yang punya tafsir dari Ibn Abbas, sanadnya masing-masing. Ini membahas ilmu hadis untuk tafsir. Itu bukunya betul-betul ini. Ini buku khusus tentang masalah sanad-sanad yang masyhur dari ahli tafsir dan di buku tafsir. Fungsinya untuk mengklasifikasi mana tafsir yang sahih, mana tafsir yang tidak sahih. Faham ini? Nggak usah mulai melihat-lihat. Faham ini? Mafhum? Mafhum? Dan pembahasan yang paling inti ialah ketika terjadi ikhtilaf dalam tafsir Quran. Paham ya? sumber rujukan kita ialah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan keterangan sahabat, Al-Quran dengan keterangan tabi'in, Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ketika ada tafsir sahabat kok berbeda. Sahabat satu mengatakan tafsirnya A, sahabat yang lain mengatakan tafsirnya B. Lihat tabi'in beda lagi. Tabi'in A mengatakan tafsirnya demikian, tabi'in yang kedua mengatakan tafsirnya demikian. Ikhtilaf namanya, khilaf dalam urusan tafsir ayat. Cara mentarjihnya bagaimana? Itu yang paling panjang di kalangan para ulama. Dibahas, dirinci khilafnya itu. Khilaf yang begini, khilaf yang begini, khilaf yang begini, khilaf yang begini. Kalau begini, maka caranya begini, caranya begini. Terus sampai tuntas. Dan itu paling inti daripada pembahasan ilmu usul tafsir. Tahu ya? Tahu lah. Ya, jadi. Ini hal-hal yang diperhatikan dalam ilmu usul tafsir. Dan disebutkan oleh para ulama, untuk bisa menafsirkan Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya, dia harus punya perangkat ilmu alat yang lain. Perangkat yang pertama, dia harus menguasai ilmu bahasa, ilmu lughatul Arab, ilmu bahasa Arab. Yang paling penting, nahwu tafsir. Yang kedua, dia harus mengerti ilmu mustalah. Terkait dengan masalah sanad taqif, untuk mengecek mana tafsir yang sahih, mana tafsir yang tidak sahih. Ilmu mustalah hadis, ilmu hadis. Dia harus punya perangkat ilmu yang ketiga, ilmu usul fiqih. Usul fiqih. Saya ngerti, ini ayat umum, ini yang khusus. Yang umum dimanakan dengan yang khusus. Ini ayat yang mansukh, ini yang nasikh, ini yang mutlak, ini yang muqayyad, ini yang zahir, ini yang muawwal, dan segala macamnya. Dan dia harus mengerti tentang kaidah fiqih. Kaidah fiqih. Karena sebagian kecil, sebagian kaidah fiqih itu digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Contoh. Kaidah nahu, kaidah usul fiqih, kaidah fiqih. Jadi satu. Ulama mengatakan yang namanya man, kata-kata man, sopowo gitu. Yang namanya man, baik dia man isim mausul, man isim syarat, man isim istifham, dalam kaidah nahu, usul fiqih, kaidah fiqih, kaidah usul tafsir, man itu mengandung makna umum. Itu maknanya dan sangat besar sekali manfaatnya. Paham ya? Seperti Allah mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mulai kata-kata man, siapa saja ya'mal, yang beramal mithqala dzarratin, sebiji debu, khairan berupa kebaikan, ya Rabb, pasti akan melihatnya. Kata-kata man di sini umum meliputi semua orang yang mukallaf, baik kamu laki-laki, kamu itu perempuan, manusia, jin, masuk dalam kata-kata man. Itu namanya pemahaman kaidah tadi diterapkan dalam pemahaman tafsir. Contoh yang lain, isim nakirat kalau jatuh setelah konteks persyaratan mengandung makna umum. Isim nakirat yang ada tandanya. Contohnya ayat tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal sebiji debu, khairan, kebaikan. Kata-kata khairan itu nakirat. Jatuh setelah konteks sorb umum, isim syarat. Maka kata-kata khairan mengandung makna umum. Semua kebaikan yang kamu lakukan, yang besar, yang kecil, yang sedang, walaupun sebiji debu, takkan kamu lihat. itu kalau memahami kaidah tadi. Sehingga dalam menafsirkan ayat itu luas. Itu perangkat ilmunya, ada ilmu nahwunya, ada ilmu sulfiqihnya, kaidah fiqihnya, ilmu mustalahnya diterapkan untuk ilmu usul tafsir. Mantap. Ya. Itu perangkat yang ada. Lanjut atau cari buku yang lain. Lanjutnya itu pertemuan berikutnya baca bukunya. Insya Allah yang kita bahas ialah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini buku yang saya pandang simple tapi mencakup beberapa ilmu yang saya bahas tadi. Beliau punya kitab judul Usulun Fit Tafsir. Usul, kaidah, kaidah dalam tafsir. Ternyata dalam buku itu beliau menguas banyak hal. Ada asal nuzul, sejarahnya ada, tentang muhkam mutasyabihnya dan segala macamnya. Ada sejarah sahabat para tabi'in ahli tafsirnya, referensi tafsirnya, khilaf dan segala macamnya. Dibahas cukup panjang. Saya kira ini yang lebih tepat. Ada buku yang kedua punya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kita bahas kemarin ketika di Jogja. Itu langsung menuju kepada pembahasan ilmu inti usul tafsir. Referensinya dan khilaf ulamanya. Yang ini aja. Yang bukunya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Paling tidak ada sedikit wawasan dari beliau rahimahullah tentang ulumul Quran. Jadi kata-kata ulumul Quran, ilmu Quran itu luas sekali. Satu bagian dari ilmu Quran ialah ilmu usul tafsir Quran, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Ini yang paling afdal. Ilmu yang lain itu perangkat untuk membantu ilmu tadi. Ada yang mau tanyakan? Saya kira untuk mukadimahnya cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit tentang bagaimana pembahasan ilmu Al-Quran tersebut. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas langsung kitabnya. Insya Allah.